Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan atau bab yang ke-9 yang membahas tentang al-hajar. Man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Menahan seseorang dari membelanjakan hartanya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Qala anwa'uhu. Jenis-jenis menahan harta dari orang lain. Al-hajaru atau al-hajaru ala nau'aini. Al-hajar itu ada dua jenis. Menahan harta orang lain agar dia tidak membelanjakannya ada dua jenis. Ada dua macam. An-nau'ul awwalu al-hajaru limaslahatil mahjuri alaihi. Kal-hajari ala sabiyyi was-safihi wal-majnun. Menahan harta orang lain limaslahatil mahjuri alaihi, demi kemaslahatan dari orang yang ditahan itu sendiri. Orang yang ditahan hartanya, si fulan enggak boleh, jangan berikan hartanya, ditahan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dia. Kok bisa? Bukankah orang butuh belanja? Bukankah orang butuh untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya? Jawabannya benar. Akan tetapi pada beberapa kondisi justru orang itu tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Kal hajari ala sabiyyi was-safihi wal majnun. Seperti misal al-hajar terhadap anak kecil. Anak kecil ini punya banyak harta dia. Mendapatkan warisan dari orang tuanya. Umur 3 tahun, 5 tahun. Orang tuanya meninggal dunia. Dapat warisan banyak dia. Ratusan juta. Atau mungkin bahkan miliaran. Banyak sekali hartanya. Tetapi ditahan, gak boleh diserahkan ke dia. Ini, kamu dapat warisan 1,5 miliar, ini uangnya. Kasihkan ke dia, bisa habis dalam seminggu. Untuk apa? Ya, macam-macam lah namanya anak kecil. Apa yang dia suka, apa yang dia lihat, bisa dia beli, bisa dia miliki, akan dia beli. Dalam kondisi seperti ini, anak tersebut ditahan, dicegah, dihalangi dari membelanjakan hartanya demi kemaslahatan dia. Sebab saat itu dia belum dikatakan sebagai seorang yang rasyid, yang bisa dengan baik membelanjakan hartanya. Dia akan membutuhkan hartanya nanti ketika dia dewasa. Adapun ketika dia masih kecil, cukup diberi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang menahan hartanya ini adalah sang wali atau walinya. Was-safih, demikian pula safih. Sama gambarannya dengan yang tadi. Dari mana seorang yang safih kok bisa punya harta? Dari warisan, dari pemberian. Bisa saja dia dari sisi usia sudah dewasa, bahkan mungkin sudah belasan atau bahkan puluhan tahun, tetapi safih dia. Ghairu rasyid, entah karena kurang akalnya atau karena memang terlalu boros. Seperti anak usia 14 tahun, 15 tahun atau bahkan 17 tahun yang biasa diberi harta dengan berlebih sehingga dia tidak tahu, karena dia tidak pernah merasakan sulitnya mencari harta tadi, dan dia selalu terpenuhi kebutuhannya, sehingga dalam sehari dia bisa menghabiskan uang puluhan juta. Ini safih dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dicegah. Wal majnun, demikian pula al majnun. Yang ketiga, yang ditahan hartanya demi kebaikan dia sendiri adalah al majnun, orang yang gila. Yang tadinya dia sehat, yang tadinya dia waras, terjadi sesuatu pada dirinya mengakibatkan kegilaan pada akalnya, hartanya banyak, maka ditahan hartanya. Tidak boleh diberikan, walau dengan alasan, oh ini dia mungkin mau bertemu dengan teman-temannya, dia ingin berinfak dan segala macam, tidak diperbolehkan demi kebaikan dirinya sendiri. Wala tu'tu, qala ta'ala, wala tu'tu sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang safih harta-harta kalian. Sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu ketika kita menyebutkan tafsir dari ayat ini, as-safih ay man la yuhsinu at-tasarruf fil mal, orang yang tidak bisa dengan baik, dengan benar membelanjakan hartanya. Orang-orang yang seperti ini Allah tabaraka wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian berikan harta-harta kalian, maknanya harta mereka yang ada dalam pengawasan kalian, jangan berikan kepada mereka-mereka para sufaha tersebut. Qala an-naw'u tsani, jenis yang kedua orang yang boleh ditahan hartanya, al-hajru 'alal insani limaslah. Al-hajru 'alal insani limaslahati ghairihi. Seseorang ditahan dari membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan yang lain. Tadi kemaslahatan orang yang ditahan, dia yang punya harta, tetapi ditahan hartanya demi kemaslahatan dia. Seperti safih, sabi, majnun. Sekarang dia punya harta, tetapi ditahan. Tidak boleh membelanjakan hartanya demi kemaslahatan orang lain, bukan kemaslahatan dia. Al-hajru 'alal insani limaslahati ghairihi, menahan harta dari seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Kal hajri 'alal muflisi, seperti menahan harta orang yang bangkrut. Al-muflis, orang yang bangkrut. Dia memiliki sebuah usaha, punya banyak aset, tetapi kemudian bangkrut dan dia meninggalkan banyak hutang. Nah, harta-harta dia yang ada tadi itu ditahan, tidak boleh dibelanjakan. Aset-aset dari usaha dia tadi ditahan. Karena bisa jadi ketika mereka-mereka yang memberikan hutang kepadanya, mereka menuntut, mereka akan bisa menuntut kepada qadhi, pengadilan, aset-aset tersebut, sehingga bisa terbayar hutang-hutang yang ada pada orang tadi. Nah, aset-aset tersebut atau harta tersebut ditahan, tidak boleh dia habiskan, dia belanjakan semaunya, sementara dia masih memiliki tanggungan dan bisa dilunasi atau dibayar dengan aset-aset yang tersisa dari usaha-usaha dia. Fayumna'u min at-tasarrufi fi malihi li'alla yadurra bi ashabid duyun. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang itu dicegah dari membelanjakan hartanya. Dia sudah tutup usahanya, sudah berhenti, masih meninggalkan banyak aset, banyak harta yang bisa dimanfaatkan. Maka harta tersebut ditahan. Li'alla yadurra bi ashabid duyun. Ditahan, dia enggak boleh semau dia untuk menjualnya, menghabiskannya, agar jangan sampai membahayakan atau memberikan madharah kepada orang-orang yang masih memberikan hutang kepadanya, atau dia punya hutang kepada orang lain sementara dia memiliki aset dari sisa-sisa usahanya yang bangkrut untuk kemudian dijual dan diberikan untuk menebus hutangnya, dijual untuk menebus hutangnya. Itu yang pertama, menahan harta seseorang demi kemaslahatan orang lain. Jenis yang pertama tadi, orang yang bangkrut dalam usahanya, al-muflis. Yang kedua, al-hajru wal-hajru 'alal maridhi maradul mauti fi ma zada 'ala tsuluts min malihi li haqqil waradzah. Yang kedua, menahan harta orang, tidak boleh dia belanjakan, tidak boleh dia habiskan untuk kemaslahatan orang lain, adalah al-hajru, menahan alal maridhi, harta dari orang yang sakit, maradul maut, sakit yang dikhawatirkan dia akan mati, meninggal dunia. Orang kaya raya, banyak hartanya, sakitnya sudah parah, bahkan sudah terlihat tanda-tanda kematian pada orang tadi. Nah, orang yang seperti ini ditahan, gak boleh semaunya dia untuk membelanjakan hartanya. Nanti kalau saya mati, saya buat wasiat, seluruh harta saya bangunkan masjid yang megah, bangunkan masjid yang besar. Ahli warisnya bagaimana? Ahli warisnya sudah dikasih, sudah dibagi-bagi, mereka sudah dapat, mereka juga orang-orang yang bukan kekurangan. Yang jelas harta dia diwasiatkan semuanya fisabilillah. Gak boleh yang seperti ini. Ditahan. Orang yang akan meninggal dunia, dikhawatirkan dia mengeluarkan sebuah wasiat terhadap hartanya melebihi yang diperbolehkan. Fima zada ala thuluth, yang mana dikhawatirkan dia akan membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Misal dia punya uang 100 juta. Dia sudah tahu anak-anaknya adalah orang-orang yang punya, dibanding yang lain mereka sudah berkecukupan, sudah ada penghasilan tetap, tidak pernah meminta kepada orang lain, kebutuhannya selalu tercukupi. Nah, ini orang tua ketika melihat anak-anaknya sudah cukup seperti ini, kemudian dia mewasiatkan hartanya, sudah uang saya yang atau harta saya yang sisa ini yang kira-kira bernilai 100 juta, separuhnya saya wakafkan untuk pembangunan masjid dan asrama di pondok ini, separuhnya lagi untuk pembangunan masjid dan asrama di pondok yang sana. Bolehkah yang seperti ini? Enggak boleh, ditahan. Walau dia mengucapkan wasiat seperti itu, tetap tidak diperbolehkan fi ma zada 'ala tsuluts, kalau melebihi sepertiga dari hartanya. Lantas bagaimana solusinya? Keluarkan sepertiga, 2/3-nya dibagi kepada ahli warisnya. Qala fi ma zada 'ala tsulutsi min malihi li haqqil waradzah. Yang melebihi dari sepertiga dari hartanya, karena itu untuk para ahli waris, li haqqil waradzah. Ada kalanya seorang atau bahkan seorang yang memiliki istri lebih dari satu, ketika dia sakit, khawatir dia istrinya ini akan membawa harta warisannya, sebelum dia meninggal dicerai. Kamu saya cerai. Kenapa dicerai? Karena dia khawatir. Orang ini kaya raya, ini istri yang kedua, khawatir nanti dia akan menikah dengan pria yang lain, akan bersenang-senang dengan harta warisan, sehingga diceraikan. Kenapa? Kalau sudah dicerai, sudah tidak akan mendapatkan warisan. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak. Tidak berlaku. Tetap dia akan menerima warisan. Karena sebab menceraikannya tadi, karena khawatir mendapatkan warisan. Itu satu. Demikian pula pada permasalahan yang kita sedang ada di sini, mencegah orang lain membelanjakan hartanya, apakah itu dengan infak atau hadiah atau wasiyah. Ketika seorang sedang dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan kematiannya, tidak diperbolehkan melebihi dari sepertiga hartanya. Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kalau sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Apakah untuk wasiat atau untuk hibah atau untuk infak, bolehnya hanya sepertiga ketika orang itu dalam kondisi sakit. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Harus dikembalikan kepada ahli waris. Itu yang kedua. Wa kadzalika al-'abdu yuhjaru 'alaihi li haqqi sayyidihi. Yang ketiga, budak. Budak pun demikian, ditahan dia. Tidak boleh membelanjakan harta karena yang dia miliki adalah milik tuannya. Dia sendiri, dirinya sendiri itu milik tuannya. Apalagi yang dia miliki, oleh karenanya budak tidak bisa menerima warisan. Perbudakan merupakan sebab dari seseorang mendapatkan atau terhalang dari mendapatkan warisan. Orang kaya raya punya anak 5, satu di antara mereka budak. Maka yang budak ini tidak mendapatkan warisan. Mahjub, tertutup dia. Atau ada seorang budak disuruh oleh tuannya belanja. Nih, kamu sekarang ke pasar sana, beli ini, beli ini, beli ini. Maka dia tidak boleh membeli kecuali sebatas yang diizinkan oleh tuannya. Ada pun yang lain, tidak boleh. Ketika pedagang tadi tahu, oh ini budaknya si fulan, mana catatannya? Ketika dia membeli lebih, ditahan, enggak boleh. Jangan kamu membeli ini, enggak boleh, ditahan hartanya, ini milik tuanmu. Fala yasihu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Maka tidak boleh seorang budak membelanjakan harta tanpa seizin dari tuannya. Itu yang ketiga, dan di sana ada satu gambaran yang lain, yang keempat, di mana seseorang juga ditahan dari membelanjakan hartanya dan tidak tersebut di sini oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, namun sudah disebutkan pada pembahasan Ar-Rahn, barang gadaian. Di sana disebutkan laisa lil rahini at-tasarruf fir rahn. Pada hukum yang berkaitan dengan barang gadaian disebutkan di sana bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang menitipkan barang gadaian lir rahini, orang yang berhutang kemudian menitipkan barang, nih jaminannya. Tidak boleh bagi orang tadi yang memberikan jaminan untuk memanfaatkan barang yang dia serahkan sebagai jaminan. Tidak diperbolehkan, ditahan. Oh itu harta-harta dia. Iya, harta dia, milik dia. Dia beli dengan hasil keringatnya. Namun ketika barang itu telah tergadai, tidak boleh bagi dia untuk memanfaatkannya, menggunakannya, sampai dia menebusnya. Contoh, saya pinjam uang 10 juta, ini saya punya motor Vixen, keluaran terbaru 2022 misal, saya gadaikan. Ini sudah saya bawa, disimpan oleh Al-Murtahin, orang yang menerima gadaian tadi dan memberikan uang, disimpan di gudangnya. Suatu saat butuh, orang yang punya motor tadi, si Rahin tadi butuh, ingin safar, datang ke sana, salam, tanya, mana si fulan? Oh, yang jawab anaknya, abinya sedang safar, mau ngambil motor ini, ada kebetulan ada butuh, mau pulang kampung sebentar, mau pakai motornya. Tidak diperbolehkan. Walaupun itu harta-harta dia, milik dia, dia beli dengan hasil keringatnya, tetapi ketika telah tergadai, tidak boleh bagi dia untuk memanfaatkannya. Ditahan dia, dicegah dari memanfaatkan hartanya demi kemaslahatan orang lain. Karena itu adalah barang jaminan. Kalau seandainya terjadi sesuatu di perjalanan dan rusak barang jaminan itu, maka itu akan merugikan orang yang memberikan pinjaman hutang kepadanya. Kecuali dengan izin dan keridhaan dari Al-Murtahin, orang yang memberikan pinjaman harta. Oh, faddal, silahkan. Tapi selesai antum pulang kampung, selesai urusan, langsung segera bawa lagi ke sini. Kalau ada izin silakan. Tapi kalau tidak ada izin, maka tidak boleh bagi dia untuk memanfaatkan hartanya. Ini empat hal di mana seseorang boleh ditahan hartanya demi kemaslahatan orang lain. Qala al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'il awwali min al-hajri. Wahuwa al-hajru alal insani limaslahati nafsihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis yang pertama dari hajar, yaitu wahuwa, yaitu al-hajru, menahan harta orang lain, alal insan limaslahati nafsihi, demi kemaslahatan dirinya sendiri. Harta dia ditahan demi untuk kemaslahatannya. Qala awalan, idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi li sigharihi wa nahwihi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin fa innahu yadhmanu wa yatahammalu ma yatarattabu 'ala dhalika min gharamah. Idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi, apabila orang yang hartanya ditahan itu ta'adda, melampaui batas. Orang yang hartanya ditahan demi untuk kemaslahatan dirinya sendiri, tadi sudah disebutkan as-saghir, anak kecil, as-safi, orang yang dungu, yang memiliki kekurangan pada akalnya atau tidak mampu membelanjakan dengan cara yang baik, dan al-majnun. Nah, tiga orang ini idza ta'adda, apabila melakukan sesuatu yang melampaui batas, apakah karena usianya yang masih kecil dan yang semisalnya, li sigharihi, karena usianya masih kecil atau yang semisalnya, ala nafsin, melampaui batas dan merugikan jiwa orang lain. Misal dia bawa permainan, dia mainkan permainan itu dan menghantam temannya, lempar-lemparan, melempar batu, membidik sebuah bidikan, ternyata meleset mengenai orang yang teman-temannya yang duduk di sekitarnya, pecah kepalanya atau terluka badannya. Ini namanya ta'addi, melampaui batas. Perbuatan tadi melampaui batas. Au malin, atau harta, merusak, merugikan harta orang lain, apakah itu orang gila atau si dungu tadi, as-safi, atau anak kecil, melakukan sebuah pekerjaan ternyata merugikan harta orang lain. Ada anak-anak misal ini bermain di sekitar motor, motor itu sudah diparkirkan di tempatnya, tidak mengganggu orang lain, memang layak untuk dijadikan tempat parkiran motor. Ada anak-anak bermain di sana, ngotak-ngatik motor tadi, terjadi kerusakan, entah kebakaran motor tadi ataupun yang lainnya, merusak harta orang lain. Walaupun itu masih kecil, masih umur 2 tahun, 5 tahun, anak kecil. Fa innahu yadhman, maka anak tersebut mengganti kerugian yang terjadi. Kalau contoh yang kita sebutkan tadi pertama, bocor kepalanya atau luka badannya karena terlempar dengan bidikan tadi, ya harus mengganti biaya pengobatannya atau apalah yang layak, yang umum. Atau kalau harta tadi yang dirusak, dia harus mengganti. Yadhman, dia harus mengganti, memberikan dhaman, ganti rugi. Wa yatahammal ma yatarattabu ala dzalika min gharamah, dan dia menanggung, yatahammal, menanggung kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tadi. Wa yatahammalu ma yatarattabu, yatahammal, menanggung ma yatarattabu, yang dimunculkan ala dzalik, atas perbuatannya, min gharamatin, berupa denda ataupun kerugian. Jadi enggak sembarang, oh anak kecil kok, ah biasalah anak kecil. Lah, tetap hukumnya dalam Islam, dia menanggung ganti rugi. Dia harus memberikan pengganti dari apa yang sudah dia rusak. Mungkin ada yang bertanya, lo bukankah di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalath, pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Di antaranya an-nasabi hatta yablugh, dari orang kecil atau anak kecil sampai dia dewasa. Bukankah Allah sendiri tidak membebankan dosa atas anak kecil? Jawabannya bala, iya. Hadis itu terkait dengan urusan dosa. Anak kecil membunuh orang lain, enggak ada dosa dia. Tetapi dia harus membayar diyah. Atau anak kecil merusak barang orang lain, dia enggak berdosa, tidak seperti orang dewasa. Misal dia bawa parang, kemudian datang ke kebun orang, dibacok-bacoknya pohon karet orang. Umur 7 tahun, 6 tahun, asik dia, keluar getahnya. Kemudian ditebas lagi yang atas, semakin banyak tebasan, semakin banyak yang keluar, semakin senang dia. Enggak berdosa dia. Tetapi yadhman, harus mengganti manakala ada tuntutan. Berbeda dengan orang dewasa, yang dia sudah akil, baligh, al-fasad, kerusakan yang dia lakukan, dia berdosa, tercatat sebagai amalan sayyi, amalan dosa, dia juga harus menanggung ganti rugi. Ini perbedaannya. Sehingga hadis tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam, itu terkait dengan dosa, hukuman ataupun dosa, ganjaran dosa di sisi Allah azza wajalla itu diangkat, tidak tertulis sebagai dosa. Tetapi kerugian yang ditimbulkan dia harus menanggungnya. Li'anna al-muta'adda 'alaihi lam yufrid, karena orang yang dirugikan, al-muta'adda 'alaihi, barangnya yang dirusak, orang yang dirugikan, lam yufrid, dia tidak melakukan ifrat, dia sudah melakukan sesuai dengan yang layak. Motornya sudah disembunyikan atau diparkir di tempatnya yang aman, atau kebunnya bukan sesuatu yang mudah dirusak, sudah diberitahu pembatas-pembatasnya namun tetap dirusak. Maka yang seperti ini al-muta'adda 'alaih boleh menuntut. Al-muta'adda 'alaih dia berhak untuk meminta ganti ruginya. Walam ya'dzan bidzalik, dan dia tidak mengizinkan untuk dirusak hartanya tadi. Motornya tadi dirusak, dia tidak akan mengizinkan. Itu satu kondisi. Kondisi yang kedua, wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnun. Adapun jika orang yang hartanya dirusak tadi, dia yang memberikan. Ada orang ngasih motor anak kecil, nih coba kamu bawa motor. Motor-motor dia, motor orang dewasa tadi. Diserahkan kuncinya kepada anak kecil, nih coba kamu bisa gak bawa motor? Oh bisa, nih coba sana tes. Begitu dinaiki motor tadi, ternyata salah tancap gas, numbur, rusak motor tadi. Kemudian pria dewasa tadi menyatakan, ah kamu ganti rugi, kamu sudah merusak. Apakah benar seperti ini anak kecil mengganti? Jawabannya tidak. Wa amma idza dafa'a malahu, adapun jika orang yang dirugikan tadi, dirusak hartanya itu, menyerahkan hartanya kepada saghirin, anak kecil, au safihin atau safih au majnun, atau orang yang majnun, fa'atlafahu, kemudian anak kecil tadi atau majnun tadi atau safih tadi merusak harta orang yang menyerahkan kepadanya, lam yadmanhu, maka anak kecil tadi tidak mengganti kerugiannya. Apa sebab? Li'annahu, karena orang yang punya harta tadi, huwa li'annahu sallatahu 'alaihi biridahu, karena orang yang punya harta tadi dialah yang memberikan kesempatan kepada anak kecil tadi atau safi atau majnun tadi untuk memanfaatkan harta dengan kerelaannya. Nih coba bawa motor kalau kamu memang bisa. Ternyata numbur, rusak motornya. Yang salah bukan si anak kecil tadi, walau dia yang langsung melakukan perbuatan, tetapi yang salah adalah orang yang dirugikan hartanya. Dia tahu anak seusia itu belum layak untuk diberi motor, tetapi sudah dia beri motor. Maka anak itu tidak menanggung. Fahuwa mufarrid, yang melakukan kesalahan adalah yang memberikan harta tersebut kepada si anak tadi. Allahu a'lam bissawab. Ini hukum yang pertama yang berkaitan dengan anak yang ditahan atau orang yang ditahan hartanya demi kemaslahatan dirinya sendiri. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.